بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا علم الفرق بين القول والقائل. صحيح ini bukan? علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. Masya Allah, di sini kita mempelajari kaedah, di antara kaedah manhajiyah dalam mentahkim atau menghukumi person sebagai ini atau sebagai itu. Yang mana ini di antara fitnah yang membuat sebagian dari ikhwah, ya bahkan mungkin sampai taraf orang berilmunya, yang terlalu tergesa, yang tergesa dalam melabeli seseorang. Ya. Diketahui al-farq, perbedaan antara qaul dan qail, ucapan dengan orang yang mengucapkan. Wa bainal fi'li wal fa'il, perbuatan dengan orang yang berbuat. Falaysa kullu qaulin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufran, tidak semua perkataan atau perbuatan kefasikan atau kekufuran yuhkamu ala qa'ilihi au fa'ilihi bidzalik. Pengucapnya atau pelakunya itu dihukumi seperti itu. Gitu loh. Ya. Langsung dihukumi begitu. Misalnya seseorang berbuat kemaksiatan atau kefasikan, terus dia kemudian disebut, dinisbatkan kepada kefasikan itu sehingga terlabeli dengannya gitu misalnya. Ya. Itu enggak mesti, secara muayyan, maksudnya secara muayyan. Kalau kita bilang barang siapa yang berbuat bid'ah maka dia itu mubtadi' misalnya. Ini hukum umum. Tapi untuk mengatakan fulan mubtadi' karena dia telah berbuat bid'ah, maka ini hukum khusus atau hukum muayyan. Hukum mutlak dengan hukum muayyan, ya itu berbeda. Kita bisa memutlakkan suatu hal dan label, tetapi tidak bisa serampangan atau tergesa dalam menta'yin suatu label kepada individu atau pihak tertentu. Ya. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala fi majmu' al-fatawa, wa aslu dzalika أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. أصل dari itu semua perkataan yang dia merupakan kekufuran terhadap Alkitab, As-Sunnah dan Ijma', yuqalu hiya kufrun qawlan, dia katakan bahwasanya maqalah tersebut adalah kekufuran secara perkataan. Ya. Yutlaqu kama dallat ala dhalika dalailu syar'iyyah, dimutlakkan sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil atau qarinah-qarinah syar'iyyah. Fa innal imana min al-ahkamil mutalaqqati 'anillahi wa rasulihi laysa dhalika mimma yahkumu fihi an-nasu bidhununihim wa ahwa'ihim. Beriman, fa innal imana min al-ahkam, mengimani dari hukum, fa innal imana fan, iman itu min al-ahkam, termasuk hukum-hukum. Ya. Iman termasuk hukum. Yang mana iman ini termasuk hukum-hukum yang di dapatkan dari Allah dan Rasulnya, bukan dari apa yang menjadi hukum manusia dengan zon dan hawa nafsu mereka. Paham gak ikhwan sini? Hah? Tapi kalau kita misal mengatakan bubur itu enak, ya. Bubur yang nanti pagi nih, ada ting-ting-ting nanti, insya Allah, ya, semoga Allah panjangkan umur orang itu, ya. Kemudian kita rasakan enak, enak. Bukan karena lagi lapar, emang enak. Ini hukum bukan? Hukum. Apakah hukum ini mutalaqqa anillah wal kitab? Enggak. Ya kan? Dari diri kita, kita yang ngerasaan. Dari apa? Dari indra kita, gitu loh. Oke. Kemudian kita melihat misal ada sebenarnya enggak bagus tapi melihat perempuan yang Masya Allah, cantik misalnya. Dan itu juga kadang ada yang cantik li dzatihi dan cantik li ghairihi, ya kan? Ada secara zat memang cantik dan ada cantik make up-an. Ya gitu. Ada cantik muttafaq alaih dan ada cantik mukhtalafun fih, ya. Tapi ternyata fulanah ini Masya Allah direbutin sama ikhwan dan digunjing sama ikhwan, ya. Cakep banget. Ya. Misal, ini hukum apa ini? Mengatakan dia cantik atau tidak hukum syar'i atau hukum ya hukum kita sendiri, hukum manusia. Kadang berdasarkan zon gitu loh. Persangkaan atau kadang berdasarkan hawa nafsu gitu kan. Tetapi kalau mengatakan ini halal, ini haram, ini enggak bisa hukum ini begitu saja berdasarkan persangkaan. Paham gak ikhwan maksudnya? Dan gak bisa berdasarkan hawa nafsu. Persangkaan yang dimaksud adalah kita tidak bertabayun kepada hukum, kepada asal dari dalil Al-Quran Sunnah. Melainkan persangkaan buta gitu. Kayak misalnya, apa hukum riba? Ya oke-oke aja. Kenapa? Kan sama-sama ridho. Ini kan dhon. Zon dalam artian enggak ada dalil sama sekali tapi murni zon yaitu persangkaan gitu loh. Padahal ini hukum syar'i enggak bisa berdasarkan itu semata. Ya, atau berdasarkan hawa nafsu. Ya, berdasarkan hawa nafsu. Apa hukum buat rumah melalui sistem KPR ribawi? Ya, ya enggak apa-apa karena saya pengen punya rumah kok. Loh kok kayak gitu malah repot nanti urusan hukum syar'inya gitu kan. Nah, itu hukum hal haram. Hukum kemudian memfasikkan orang, mengatakan fulan fasik, fulan mubtadi', fulan dol, fulan kafir. Ini hukum syar'i atau hukum urfi atau hukum gimana ini? Hukum syar'i. Membutuhkan apa? Membutuhkan lepas dari dzon mutlak, dzon apa? Dzon buta gitu ya. Dzon buta itu apa ya? Persangkaan semata gitu loh. Cuman dengar kabar doang. Belum betul-betul validasinya itu belum begitu akurat, langsung diceploskan gitu. Nah, ini zon murni ini. Itu satu. Kemudian hawa nafsu kadang-kadang ada orang tulus tapi pakai zon doang. Tapi ada orang yang dia itu hawa nafsu emang sebel gitu sama orang itu maka dikafirkan. Nah, kan ada kayak gitu. Ya. Maka menghukumi seseorang fasik atau kafir atau mungkin zaman sekarang mubtadi' dan langsung dihukumi hizbi atau menyimpang atau apa, itu semua termasuk hukum syar'i, bukan hukum berdasarkan zon mutlak atau berdasarkan apalagi hawa nafsu semata. Makanya kalau kita mendengar fulan misal fulan duduk di majelisnya fulan begitu saja dengar kabar doang, enggak bisa langsung kita bilang oh fulan sudah menyimpang misalnya, fulan sudah keluar dari salafi, fulan sudah dan seterusnya. Ya, bagaimana kita tahu fulan menyimpang? Oh, saya dengar dia duduk di majelis ba'da subuh, ya misalnya. Padahal yang ngisi ustaz fulan misalnya. Enggak mesti langsung dibilang fulan ini udah menyimpang, enggak mesti. Ya begitu. Mungkin ada alasan yang kita enggak ketahui kenapa dia duduk, ya gitu loh. Mungkin dia duduk pakai headset atau ditutup kupingnya, tapi yang penting dia dapat pahala misalnya, atau ada hal-hal lain. Maka ini dengan zon atau dengan hawa nafsu, ya dengan hawa nafsu. Kadang-kadang gini, kalau misalnya antum belum ngaji ke Ustaz Fulan, maka antum belum teruji tiga rodanya, misalnya begitu. Ya, ini kaedah yang ada di zaman sekarang. Ya, kalau ini kaedah bid'iyah gitulah yang baru ada di zaman sekarang, yaitu menjadikan standar kebenaran di Ustaz Fulan atau Ustaz Fulan saja. Dan kalau sudah ngaji sama Ustaz Fulan, maka insya Allah sudah terjamin. Ini belum ada salafnya seperti ini, ikhwan. Kecuali kalau ternyata berguru ke Rasulullah. Dan itu pun belum tentu terjamin. Karena di antara orang yang dulunya berguru pada Rasulullah SAW, nanti pas Rasulullah wafat ada yang murtad. Dan ada yang mungkin melakukan maksiat. Dan ada yang memang ya, seperti itulah. Kemudian ada juga di antara muridnya Muhammad bin Sirin atau murid-murid tabi'in lain atau sahabat atau siapa yang kemudian malah menjadi gembong dari ahlul bid'ah. Ada. Lah apalagi kalau sekarang. Kalau ternyata udah mengekspos dirinya, saya ngaji sama Ustaz Fulan, maka kemudian terjamin hatta yang sekarang lagi bicara aja enggak bisa menjamin dirinya, gitu loh. Hatta Ustaz Fulan tersebut yang dia gonggongkan enggak bisa menjamin dirinya. Apalagi menjamin orang-orang yang ngaji dengannya, gitu. Maka itu bukan menjadi jaminan dan sekaligus ya bukan menjadi to'an juga buat ustaz tersebut kalau terjadi penyimpangan di muridnya, belum tentu karena ustaz tersebut. Ala kulli hal, kita akan diperintahkan untuk melihat rijal dengan kebenarannya, benar apa enggak. Tapi bukan melihat kebenaran dari rijalnya begitu saja. Maka jangan sampai menghukumi manusia, dan ini adalah hukum syar'i karena melabeli manusia sebagai ahlul bid'ah, dhal, kemudian kafir, bahkan lebih-lebih itu membutuhkan keilmuan, pemahaman dan mengerti kondisi diri orang objek tersebut, juga lingkungannya. Karena kita enggak bisa menghukumi seseorang begitu saja yang hukum mutlak, barang siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Itu hukum mutlak. Tapi ketika melihat ke orangnya mungkin ada mawani', yaitu ada pencegah-pencegah dia dihukumi seperti itu. Seperti mungkin jahil betul-betul, atau mungkin terpaksa, atau ada faktor lain yang membuat kita perlu memberinya uzur. Nah, begitu. Kemudian wala yajibu an yuhkama fi kulli syakhsin qala dhalika bi annahu kafir hatta yathbuta, ya wala yajibu an yahkuma fi kulli syakhsin atau yuhakkim fi kulli syakhsin qala dhalika bi annahu kafir hatta yathbuta fi haqqihi syurutu takfiri wa tantafi mawani'uh. Dan tidak wajib bagi kita untuk menghukumi setiap orang yang mengatakan seperti itu bahwasanya dia kafir. Enggak wajib, enggak diharuskan. Apalagi kalau kita ini masih kalangan awam, kemudian mengistinbat langsung dia dihukumi kafir, Allah musta'an. Dia dihukumi mungkin keluar dari sunnah misalnya, enggak bisa kayak gitu. Ya, enggak bisa seperti itu. Hatta sampai adanya thabt atau adanya thubut fi haqqihi syurutut takfir, terlampirkan untuk orang objek tersebut syarat-syarat pengkafiran ini, sudah cocok dikafirkan orang ini. Wa tantafi mawani'u, dan berintifa, yaitu hilangnya penghalang-penghalang takfir. Ya, di antara penghalang takfir apa? Ya enggak ngerti gitu loh. Jahl di antaranya seperti itu. Sekarang gini, ikhwan. Seseorang kalau di Indonesia ini, Islam itu masuk banyak dari akhlak dan tasawuf, ya. Bukan dari murni akidah salaf dengan materi dari kitab apa gitu, enggak. Tapi dari akhlak, ya. Namanya kalau masuknya hidayah melalui akhlak itu, belum tentu kemudian mau ke ilmu, belum tentu. Dan itu yang kebanyakan manusia sekarang dari zaman dulu. Nah, taib. Kemudian terjadi pengajaran-pengajaran dan kemudian ada kiai dan kiai-kiai mengajarkan tasawuf. Ketika murid-murid sudah diajarkan dari awal dengan mengakar, apalagi dari zaman dahulu, Mereka sudah kadung senang dengan ajaran itu, kan jahil. Dan untuk membuat mereka paham ke akidah salaf itu membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan dengan orang yang baru hijrah, enggak ngerti Islam dan pengen baru berguru. Itu lebih mudah malah dibandingkan dengan orang yang sudah mengakar di kalbunya akidah menyimpang. Maka untuk misalnya akidahnya apa dia? Dia misalnya dia pakai apa namanya? Apa melakukan tarekat dan ada kebid'ahan atau bahkan kekafiran yang menjadi perkataannya atau akidahnya misalnya. Enggak bisa langsung dikafirkan, apalagi sudah berakar pada dirinya, bukan salah murni salah dirinya, tapi memang guru-gurunya lah yang menanam kuat akar tersebut. Ya, enggak bisa kita kasih tahu sekali. Paham? Enggak paham, khalas kafir antah. Enggak bisa kayak gitu. Ya, perlu ketika sesuatu yang sudah ditanam bertahun-tahun, maka untuk memberinya hujah itu perlu waktu yang juga tidak ringkas gitu loh. Ya. Kadang sebagian dari kita nih itu pengen cepat gitu loh. Baik cepat sunnah itu menguasai suatu masjid atau pengen cepat segera bergegas seseorang itu dapat hidayah sebagaimana dirinya cepat dapat hidayah. Orang beda-beda, ya. Ya alhamdulillah kalau Allah Ta'ala berikan kita hidayah tadinya di kegelapan kemudian cepat menuju ke hal yang terang. Tapi orang beda-beda. Setiap individu beda gitu loh. Setiap golongan bahkan beda penerimaannya. Beda-beda. Maka enggak bisa langsung dikatakan fulan udah kafir khalas. Langsung tanpa betul-betul kita perhatikan masalah syurut at-takfir dan mawani' at-takfir pada dirinya. Maka kemudian kita misalnya ada yang berkata innal khamra aw ar-riba halalun liqurbi ahdihi bil Islam aw linusuhi fi badiyatin ba'idatin aw sami'a kalaman ankarahu wa lam ya'taqid annahu min al-Qur'an wala annahu min ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada seorang berkata khamr dan riba itu halal apa susahnya, apa haramnya gitu loh. Dan sekarang tidak sedikit orang yang mengatakan bukan mengatakan riba itu halal bukan, tapi mengatakan apa? Strategi ini atau marketing ini atau ini enggak masalah apa masalahnya? KPR ini apa masalahnya? Kan gitu. Bahkan ada ustaz selain sunnah. Itu ya sampai mengatakan siapa yang bilang KPR itu riba? Siapa yang bilang KPR itu riba dan haram? Maka coba tuh ustaz suruh beliin kita rumah. Gitu kan? Siapa yang bilang bank itu haram, maka coba kasih dong solusi. Haram apanya? Kan ini kan mengingkari gitu loh. Ini ada sedikit kesalahpahaman sebenarnya. Ya, tapi ada juga karena dunia juga, ya. Tapi rata-rata gimana kayak gitu? Orang yang kini karena enggak ngerti kenapa riba, kenapa sistem yang seperti ini, sistem A, sistem B, sistem C jadi diharamkan. Kenapa pay train misalnya diharamkan? Ya enggak? Ada enggak yang mengingkari pay train itu haram? Pay train itu nama produk apa nama? MLM maksudnya, ya. Kok nyebut apa nih? Pay train itu apa? Nyebut langsung ininya? Enggak apa-apa lah. Enggak apa. Iya. Ya. Pay train ngomong lagi anak ya. MLM itu sebenarnya yang langsung ke nyebut nama enggak apa-apa karena emang udah kadung jelek gitu kan. Paytrend itu enggak ada masalah gitu. Padahal jelas-jelas di situ banyak sesuatu yang betul-betul sebenarnya penipuan gitu kan. Penipuan, gharar dan seterusnya. Taib. Siapa yang menghalalkan gharar? Enggak ada. Rasulullah mengharamkannya dan ini gharar yang Masya Allah. Dan juga bukan menjual barang sebenarnya, mencari cabang aja gitu. Nah, apakah kita kafirkan gitu orang-orang itu? Enggak. Kenapa? Mungkin saya di antara mereka liqur bi ahdihi bil Islam. Siapa yang menghalalkan yang haram jelas itu kafir kan? Memang itu hukumnya mutlaknya seperti itu. Tetapi untuk menta'in fulan ini kafir, lihat di sini. Mungkin di antara mereka ada yang baru masuk Islam. Ya. Kenapa yang baru masuk Islam itu diberi udzur? Karena kejahilan kan? Kejahilan gitu loh. Al aslu fil insan al jahl gitu. Asal manusia itu jahil dulu gitu. Enggak ada manusia lahir langsung pintar kan? Enggak ada. Itu pertama. Kemudian atau linusyuhi fi badiyatin ba'idatin atau dia memang tumbuhnya tempat tinggalnya itu di desa yang mungkin jauh dari pengetahuan. Ini berarti ujung-ujungnya kemana juga? Ke masalah kejahilan juga, ketidakpahaman. Aw sami'a kalaman ankarahu wa lam ya'taqid annahu min al-Qur'an wa la annahu min ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mendengar suatu kalam yang dia ingkari. Nah, ini kasus lain. Dia mendengar suatu kalam, ya. Ini ataf au ini kayaknya kembali ke mithla man qala innal khamra aw ar-riba halal au mithla man sami'a kalaman ankarahu, ya. Dia mendengar suatu kalam yang dia ingkari. Dia enggak ngerti bahwasanya itu Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Ya, dia enggak ngerti kalau itu Al-Quran atau itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia mengkari itu kalam apaan sih itu? Ekstrim banget, misalnya gitu. Ya, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membunuh cicak. Kemudian bilang, ngapain ngurusin cicak gitu loh? Ya. Masa bunuh cicak dapat pahala, itu ngomongin siapa sih? Nah misalnya ngomong gitu, ini kan kekufuran secara zahir kan? Kekufuran ini, apa dia menyangkal perkataan Rasulullah SAW. Tapi bisa jadi karena apa? Dia gak ngerti kalau itu kalam Rasulullah SAW. Atau perintah Rasulullah SAW. Ya? Misal. Kalau seseorang bilang, La'anallahu ar-rasi wal murtasi gitu kan ya. Semoga Allah melaknat rasi dan murtasi. Kemudian ada fulan mengatakan, murtasi ganti. Misalnya Kenny Roberts misalnya. Satunya kan rasi, ya. Satunya Kenny Roberts misalnya. Ya, pembalap. Ini apa? Istihza bukan? Istihza, tapi dia ternyata memang enggak tahu kalau itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kira-kira langsung dikafirkan enggak? Enggak dikafirkan. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Kecuali kalau dia ngerti. Astagfirullah, ini kan hadis Nabi. Antum enggak tahu itu hadis Nabi? Tahu sih. Maka ini kufur dia. Karena apa? Tahu itu hadis Nabi dan masuk ke bab istihza. Tapi kalau emang aslinya dia enggak tahu, walaupun zahirnya istihza bid-din, zahirnya ini adalah pengolokan terhadap agama, tapi karena dia enggak tahu itu hadis Nabi SAW, maka dia diberi uzur apa? Ketidaktahuan, walaupun tinggal di keranggan. Walaupun dia ngajinya ngaji sunnah, tapi kalau enggak tahu, ya ini bukan masalah dia udah ngaji atau belum. Kadang-kadang udah ngaji, tapi ada hal-hal yang sama sekali dia enggak ngerti. Memang itu termasuk hadis Nabi SAW. Ya. Kama kana ba'dus salaf yunkiru asya'a hatta yathbuta indahu anna Nabi SAW qolaha. Sebagian salaf pun ada yang seperti itu, mengingkari sesuatu sampai akhirnya dia tahu bahwasanya, oh ternyata ini perkataan Nabi, maka baru diikuti dan mungkin istighfar setelah itu. Tapi yang untuk mengatakan la'anallahu rasi, semoga Allah meraknat orang yang menyuap dan juga rasi, disamakan dengan yang lainnya kemudian disebut pembalap lainnya, ini memang masuk bab istihza bid-din, mengolok-olok agama. Tetapi jangan langsung dikafirkan, melainkan kita lihat dulu orang ini ngerti enggak kalau ini hadis Nabi SAW, atau orang ini mungkin keceplosan atau gimana. Ya. Taib. Ila an qala, sampai kemudian berkata Syekhul Islam, fa inna haula'i la yukaffaruna hatta, atau la yukaffaruna hatta taqumu 'alaihimul hujjah bir risalah. Mereka ini tidak serta-merta dikafirkan sampai tertegakkan atas mereka hujjah dengan risalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak menjadi hujjah bagi manusia atas Allah, yaitu tuntutan bagi manusia atas Allah setelah adanya para rasul, yaitu supaya mereka enggak beralasan lagi bahwasanya mereka enggak tahu atau mereka tidak mendapatkan petunjuk dari para rasul. Wa qad 'afallahu li hadhihi al-ummati 'anil khata'i wa nisyan. Allah telah memaafkan untuk umat ini dari kesalahan dan juga an-nisyan, lupa. Wa bihadza, dengan ini semua, ulima anna al-maqalata aw al-fi'lata qad takunu kufran aw fisqa wa la yalzamu min dhalika an yakuna al-qa'imu biha kafiran aw fasiqa. Diketahuilah dengan ini apa? Perkataan maupun perbuatan kadang-kadang secara zat dia kekufuran dan kefasikan, tetapi tidak mengharuskan orang yang menerapkannya atau mengatakannya atau melakukannya menjadi kafir atau fasik begitu saja secara label. Ya. Kenapa? Imma lintifai syartit takfir. Mungkin karena tidak tertunaikan pada dirinya syarat untuk dikafirkan gitu loh. enggak cocok yang sebenarnya dikafirkan. Baru masuk Islam kok langsung dikafirkan, gitu kan? Kayak misalnya anda pernah ada seorang mu'alaf bersyahadat waktu di kajian di PLN, PLN apa-apa di kampus PLN atau misalnya itu, bersyahadat perempuan, ya. Anda bilang, anda ajarkan antalqin syahadat, dua kali masyhadat, masyhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai. Kamu nih tanya, bu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka ibu itu bilang apa? Yesus. Atau semisal itu. Mantan Kristen. Paham gak maksud anda, ikhwan? Itu perkataan kufur gak, Pak? Itu kufur akbar itu, ya. Syirik dalam rububiyah. Ya. Kalau orang udah syirik dalam rububiyah itu parah sebenarnya, ya. Tapi langsung enggak, wah, Bu. Kafir lagi dong, ya. Syahadat ulang, Bu. Dibilang gitu enggak? Enggak. Dia masuk Islam, tetapi ada kejahilan yang betul-betul jahil di sini. Kalau misalnya langsung kita kafirkan lagi, kira-kira tuh ibu-ibu bakal, "Ya, ya, kafir lagi saya, Pak Ustaz." Syahadat lagi dong berarti. Syahadat lagi. Kemudian nanya lagi anak, setelah syahadat lagi anak nanya lagi, "Bu, Yesus itu nabi atau Tuhan?" Dia bilang, "Tuhan." Misalnya gitu. Wah, kafir lagi, Bu. Ya gimana? Itu baru 2 poin. Belum poin-poin lainnya masih banyak. Ibu ada tahu enggak ada dewa di langit? "Iya, Ustaz, saya dengar kayak gitu, Ustaz." "Kafir lagi, Bu." Udahlah ibu gak usah masuk Islam, kafir doang isinya. Ah, masa gitu? Ya, dia udah mau masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu baru diajarkan, jangan kemudian kita tes masih kafir gak nih orang. Ya kok digituin kafir semua nanti orang jadinya. Iya. Sekarang misalnya mengatakan, "Allah di mana?" Ada yang mengatakan begitu banyak, "Allah di mana-mana." Tapi ini kalimat kufur gak bisa, ya? Bisa kufur karena menjadikan Allah itu bercampur dengan makhluknya. Ini kan manunggaling kaula gusti namanya. Allah di mana-mana berarti dimanapun itu ada Allah Ta'ala. Ini kan kufur, menyimpang, bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini sesuai dengan bagaimana pandangannya Al-Hallaj atau pandangan orang-orang mulhid, orang-orang yang menganggap Allah itu bersatu dengan makhluknya, dan itu kekufuran. Tapi apa? Wah, Allah di mana-mana bilangnya kafir loh. Masa bilang gitu? Enggak. Ini karena kejahilan atau kesalahan kalimat, maka kita ajarkan gitu loh. Hatta orang ini sudah ngaji, bahkan yang sudah ngaji betul ngaji kitab, bilang Allah di mana-mana. Tapi hati dia tuh tahu Allah Ta'ala di atas langit gitu loh. Cuman karena udah terlanjur apa? Kalimat Allah di mana-mana itu sudah berbaur dengan masyarakat gitu loh. Jadinya salah paham masyarakat ini. Ya. Bahkan bisa jadi termasuk akidah menyimpang ketika kita maulidan Nabi SAW hadir di maulid kita. Ya, ini kan akidah yang menyimpang, bahkan bisa saja menuju ke kekufuran, kemudian kesyirikan dan kekufuran nanti lama-lama. Tapi coba ketika ada orang berkeyakinan gini, mereka berkeyakinan seperti kan itu. Kan kiai-kiai mereka yang menitipkan akidah seperti itu ke mereka. Berakar jadinya. Jadi kita ini sini prosesnya harus apa? Penyembuhan dulu, jangan langsung penendangan gitu saja pelebelan, disembuhkan dulu syubhat yang ada pada orang ini, difahamkan dulu. Ya, itulah karena memang kita ini banyak masuknya Islam itu dari jalur akhlak semata, bukan dari jalur akidah murni. Iya. Sekarang artis yang baru masuk Islam itu, walaupun beliau itu logikanya Masya Allah dan juga mungkin ketegasan dan seterusnya yang mungkin ada nilai plusnya, tetapi anda yakin masih banyak kejahilan yang belum diketahuinya. Masih banyak, yakin deh. Gak ada orang masuk Islam itu langsung expert gitu Islam, gak ada. Hatta orientalis, mantan orientalis, ada kejahilan pada dirinya. Kalau kita tes-tes, ya, mesti ada sesuatu yang bisa jadi itu kekufuran gitu, kalimat kufur atau penyimpangan atau akidah yang kufur, ya. Tapi apakah kemudian kita bilang, "Wah, langsung kafir ini," gitu? Enggak bisa, ya. Lintifai syartit takfiri awit tafsiqi awujudi mani'in syar'iin yamna'u minhu. Ya, atau keberadaan penghalang syar'i secara syar'i yang menghalangi dia dari pengkafiran atau pemfasikan. Wa man tabayyana lahu al-haqqu, siapa yang jelas baginya kebenaran, fa asarra ala mukhalafatihi tab'an li'i'tiqadin, kemudian melakukan israr. Israr itu apa? Israr itu terus menerus ya, apa israr itu ya, walam yusirru ala ma fa'al, itu masih apa, bebal, betah aja begitu terus dia, padahal sudah tabayyana lahul haq. Lihat, tabayyana ini berarti jelas baginya kebenaran, ya, jelas baginya kebenaran, bukan sekedar dilampirkan atau diberitahu. Kadang ada orang yang diberitahu tapi dia enggak, belum mengerti, walaupun dia bilang saya ngerti padahal belum ngerti. Ada yang seperti itu. Kita tuh kadang tahu loh Pak, orang yang ngerti sama yang belum ngerti, walaupun dia mengklaim dirinya sudah paham. Kadang gitu. Ya, kadang Ustaz juga tahu. Paham enggak antum? Ih, Ustaz. Ada yang kayak gini karena takut. Takut kalau dibilang enggak paham, ntar diomelin atau gimana. Tapi orang ini belum paham. Dari kalimatnya dia menunjukkan salah paham. Berarti belum ada bayan untuk dia, penjelasan. Maka di sini kalimatnya dakik ini. Wa man tabayyana lahul haqq. Siapa yang jelas baginya kebenaran, fa asarra ala mukhalafatihi. Ya. Nah, sebagian dari orang yang fanatik, itu baginya kebenaran itu belum jelas. Sebagian. Iya, belum jelas karena syubhat fanatismenya itu lebih kuat daripada jelasnya kebenaran baginya. Sebagian. Dan kita kadang bisa mengukur orang ini. Ini kesian ini orang. Ya, kadang-kadang kita tuh merasa kesian sama orang yang fanatik tapi belum jelas bagi kebenaran gitu loh. Saking tertutupinya oleh fanatismenya gitu. Baik fanatisme golongan, ormas atau terhadap guru. Tapi yang sudah jelas baginya kebenaran, karena sudah mungkin berkali-kali kita jelaskan dan sebenarnya kita yakin dia sudah ngerti, fa asarra ala mukhalafatihi, terus dia ngotot dengan penyimpangan dia, taba'an li'tiqadin, betul-betul mengetahui, atau di sini jelas baginya betul-betul karena menyimpang, tetap menyimpang karena mengikuti suatu akidah, keyakinan, karena ya'taqiduhu, yang dia yakini sebelumnya, au matbu'in, atau mengikuti pihak yang dia ikuti, karena yu'azzimuhu, yang dia agungkan, au dunya karena yu'thiruha, atau karena dunia. Ada tiga faktor. Seseorang itu sudah jelas baginya hujjah tetapi dia tetap menyimpang. Ada tiga kemungkinan. Imma dia apa? Memang fanatik dengan keyakinannya gitu. Ya memang kalau saya bilang gini-gini, biasanya kalau orang udah tua banget itu kayak gitu ya, susah ya. Padahal udah jelas baginya kebenaran gitu loh. Sebagaimana Abu Thalib. Abu Thalib itu kan nyari dunia enggak dari ininya. Enggak loh. Abu Thalib ngapain nyari dunia? Pertama udah tua ya. Kemudian apa yang dicari gitu loh? Dunia udah dapat bagi dia. Dan alasan kenapa dia masih seperti itu ketika dikatakan oleh teman-temannya, apakah kamu akan meninggalkan agama bapak-bapak kamu? Yang kedua, au matbu', yang dia ikuti, yang dia agungkan, yaitu orang-orang terdahulu. Itu. Jadi fanatik dengan akidahnya sendiri dan orang yang dia ikuti ataupun dunia, enggak dia, enggak nyari dunia dengan itu. Apalagi mau mati, ngapain nyari dunia? Dia tahu bentar lagi mati. Apa sebabnya ini? Fanatik keyakinan atau fanatik terhadap orang-orang yang diikuti. Na'udzubillah. Faham enggak? Emang jelas enggak baginya, bagi Abu Thalib bahwa saya Nabi Muhammad? Bahkan Abu Thalib itu pernah melantunkan syair yang menyatakan jelas sekali kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Muhammad SAW. Ini berarti udah bayan, udah mubayan belum bagi dia? Udah mubayan, jelas baginya. Tapi dia fasarra ala mukhalafatihi, terus begitu. Ya. Taba'an li'tiqadin atau matbu', ya. Dan ada juga karena dunia. Karena takut pengajiannya sepi misalnya. Ini dunia. Orang yang takut pengajiannya sepi kemudian enggak laku lagi, ini dunia berarti dia, masyaallah, naudzubillah. Ya ngeri banget yang seperti ini, ya. Ya, kalau nanti takut pengajian sepi, tetap yang penting ya kita enggak apa-apalah pakai kayak gini, pakai rebanaan, pakai ini dan seterusnya. Yang penting jangan sampai sepi. Nah, yang seperti fa innahu yastahiqqu ma taqtadhihi tilkal mukhalafah min kufrin aw fusuqin. Berhak baginya konsekuensi dari penyimpangan tersebut, dari kekufuran dan kefasikan. Kenapa di sini ingat ketika sudah apa? Sudah jelas baginya kebenaran. Ya, tapi dia masih terus bebal dengan penyimpangannya, maka baru kita bilang seperti ini. Dan orang seperti ini juga banyak gitu. Ahlul bid'ah yang seperti ini banyak juga, tapi enggak semua yang menentang antum itu jelas bagi kebenaran, enggak semuanya. Kadang gini, kita jelaskan bagi kebenaran. Masih hampir dia paham, tapi kemudian kan dia balik lagi, mungkin tahlilan lagi, mungkin apa marawisan lagi, tercampur lagi syubhat, akhirnya apa? Hilang kebenaran itu. Mulai hilang, terkikis lagi. Ketemu kita lagi, kita jelaskan lagi, agak paham dikit gitu. Ya, habis itu dia pulang ke rumah, dengerin lagu lagi, dengerin hilang lagi itu kebenaran, kan kayak gitu. Jadi orang kadang-kadang tuh keilmuan tuh turun naik, keyakinan tuh turun naik, turun. Tadi ketemu antum tuh ngeliat jenggot antum udah yakin kayaknya benar kayaknya ini. Kayaknya sih, tapi kok saya belum begitu paham, tapi kayaknya ini lebih kebenaran, lebih benar kayak ini. Tapi habis itu kan dia kan kemana lagi? Jalan lagi kemana, ketemu lagi dengan teman lamanya, kena syubhat lagi, harus kita bina lagi, dan seterusnya. Jadi orang tuh gak bisa langsung, oh fulan kayak gini ya, oh berarti dia mubtadi', oh fulan kayak gini ya, kafir dia udah, masya Allah. Ini berbahaya seperti. Tapi tetap hukum mutlak harus ada, karena hukum mutlak ini kaedah. Adapun mentanzil kaedah tersebut ke hukum muayyan, maka ini memerlukan proses yang tidak ringkas. Karena akan ada nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah. Apalagi masalah mengkafirkan. Salah-salah mengkafirkan, khawatir berbalik kepada yang serampangan mengkafirkan. A'udzubillah. Ya, mungkin untuk qaid mutlaq cukup sampai sekian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.